Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Kita ambil pelajaran berikutnya dari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya. Kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman ini bukan berarti kita harus melakukannya, bukan. Tetapi supaya kita mengetahui bahwa ini pembatal keislaman, sehingga dengan itu kita menjauhi perkara-perkara tersebut agar tidak terjatuh ke dalam kemurtadan. Ya'adzan billah. Qaul as-samin, yang kedelapan di antara pembatal-pembatal keislaman adalah mudzaharatul musyrikin wa muawanatuhum. Ya. Membantu dan menolong orang-orang musyrik alal muslimin, untuk memojokkan orang-orang muslim. Membantu dan menolong atau mendukung orang-orang musyrik, orang-orang kafir, untuk menjatuhkan, untuk memojokkan kaum muslimin. Nah. Qala ats-tsaminu min anwa'ir riddah. Yang kedelapan dari macam-macam sebab kemurtadan, murtad yakni keluar dari agama Islam, yaitu mudzaharatul musyrikin alal muslimin, membantu orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk apa? Menekan atau memojokkan kaum muslimin. Nah, muawanatuhum ai muawanatuhum, mudzaharah artinya sama, muawanah, membantu, menolong. Fal mudzaharah maknaha al muawanah, mudzaharah juga maknanya sama, menolong, muawanah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, meminta pertolongan. Muawanah, menolong. Jangan sampai seseorang menolong, membantu, mendukung orang-orang kafir, ya, untuk menjatuhkan, untuk mendesak orang-orang muslim. Naam. Bi antu'inal kuffar ala qitalil muslimin wa adhiyatil muslimin. Nah, di antara sebab kemurtadan ini, seseorang menolong orang-orang kafir untuk memerangi umat Islam dan mengganggu serta menyakiti mereka. Hati-hati. Mendukung orang-orang kafir, menolong orang-orang kafir untuk menyakiti kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Ini sebab-sebab kemurtadan. Apapun itu bentuknya. Entah secara langsung, ucapan, atau melalui media-media sosial. Nah, sering kita dapati media-media, media kafir, ya, punya orang-orang kafir. Banyak orang muslim di dalamnya bekerja di situ. Ya, dia membantu mereka menyebarkan kedustaan-kedustaan terhadap kaum muslimin. Ya, untuk menyakiti kaum muslimin, menjatuhkan kaum muslimin, mencemarkan nama baik kaum muslimin dengan fitnah-fitnah dan propaganda-propaganda yang mereka buat. Yang mereka ada-adakan, tidak sesuai dengan kenyataan. Menjelek-jelekkan negara Tauhid Arab Saudi. Orang-orang muslim yang melakukannya. Na'udzubillah. Karena uang. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual akidahnya, menjual agamanya, hanya untuk sedikit dari urusan dunia. Membantu orang-orang kufar, ya, untuk menyakiti kaum muslimin, menjatuhkan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin, ya, dianggap bersalah, ya, padahal sebaliknya, dipojokkan, dijelek-jelekkan, nah, dicemarkan, difitnah, dan lain sebagainya. Wa kadzalika man ahabbal kuffara fa innahu yakfur. Begitu juga mencintai orang-orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin, itu diantara bentuk kekufuran dan bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Hati-hati. Membantu orang kufar dalam rangka memerangi kaum muslimin, memojokkan, memfitnah, menjelek-jelekkan kaum muslimin, syariat-syariat Islam, ini termasuk kekufuran dan bisa menjadikan pelakunya kafir karena telah, ya, memerangi kaum muslimin dan membantu orang-orang kufar. Wa hadza huwa tawalli, ini yang dinamakan loyalitas. Mereka berloyal, mereka berkasih sayang dengan orang kufar untuk memerangi kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang berloyal, berkasih sayang dengan orang-orang kufar dari kalian umat muslim, fa innahu minhum, maka umat muslim tadi termasuk bagian dari orang kafir. Ini keluar dari agama Islam, iyadzan billah. Yatawallahum bil munasarati wal mudzaharah. Berloyal dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka dengan saling tolong-menolong, saling bantu, saling mendukung untuk menjatuhkan kaum muslimin. Naudzubillah. Fa innahu yakfur. Maka dia menjadi kafir. Hati-hati. Hati-hati kalian, kita semua, daripada membantu orang kufar untuk menjatuhkan harga diri kaum muslimin atas syariat Islam. Nah. Barakallahu fikum. Li'annahu ahabbal kufra wa ahabbal kufar fayakfuru bidzalik. Karena orang tersebut hakikatnya telah mencintai kekufuran dan mencintai orang-orang kufar, fayakfuru bidzalik, maka dia pun menjadi kafir karena sebab kasih sayang dan dukungan dia serta pertolongan dia kepada orang-orang kafir tersebut. Idza ahabbahum ma'nahu annahum lam yunkirul kufur. Dengan dia mencintai orang-orang kafir, ya, menolong mereka untuk menjatuhkan kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin, hakikatnya apa? Dia tidak mengingkari kekufuran. Hakikatnya dia tidak mengingkari kekufuran. Sudah jelas-jelas dia kafir, sudah jelas-jelas mereka memusuhi Islam, malah dibantu, malah dikasih sayangi. Nah, maka ini tidak benar. Awalul ayah, ayat yang awal ayat dari yang kita baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia ada dimaknai sebagai pemimpin-pemimpin, dimaknai pula sebagai kekasih. Nah, maka ini ayat yang kemarin dijadikan permasalahan, ya, bahkan sampai menimbulkan ya banyak kekacauan, ya, ketika ada salah seorang kafir mengatakan, ya, ketika apa kampanye dia membawakan ayat la ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Nah, naudzubillah, ada orang-orang muslim bahkan dia diustadkan, dikiaikan, membantu untuk meluluskan orang tersebut. Ya. Aulia di situ maksudnya kekasih. Kalau pemimpin enggak apa-apa. Ya. Jangan jadikan apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih. Bukan pemimpin, kalau pemimpin enggak apa-apa. Nah, naudzubillah. Al-aulia bisa menjadi kekasih, bisa bermakna apa? Pemimpin. Nah, bahkan kalau dia mengatakan aulia di situ artinya kekasih, jangan jadikan kekasih. Kalau pemimpin enggak apa-apa. Maka kami katakan, kalau menjadikan kekasih saja enggak boleh, apalagi menjadikan sebagai pemimpin, lebih enggak boleh lagi. Nah, jadi pemahaman dia lebih mendukung kita. Kalau seandainya menjadikan kekasih saja enggak boleh, jangan, okelah. Kamu katakan aulia maknanya kekasih. Janganlah kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih. Nah, engkau katakan itu kekasih. Kalau kekasih saja enggak boleh menjadikan mereka kekasih, apalagi aulia. Nah, apalagi aulia, apalagi menjadikan pemimpin, maka lebih tidak diperbolehkan lagi. Nah. Aila tatawalluhum, tatawallauhum la bimudzaharatin wala bimahabbatin wala bimuawanatihi wala bimuawanatin. Maka jangan engkau berloyal dengan mereka, berkasih sayang dengan orang-orang kufar, mendukung mereka, membantu mereka, entah dengan kecintaan ataupun dengan pertolongan yang lain, ya, karena ini menjadi sebab kekufuran. Wa may yatawallahu minkum, maka siapa yang berloyal, ya, dari kalian, yakni dari orang-orang muslim, fa innahu minhum, maka dia yang menolong tadi yakunu minhum, menjadi bagian dari mereka, orang-orang kufar. Ay yakunu minal yahudi wan nasara, dia menjadi bagian dari orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Wa hadza dalilun ala riddatihi, dalil yang kita baca tadi menunjukkan bahwa itu adalah suatu kemurtadan, membantu menolong orang kufar untuk menjatuhkan kaum muslimin, menjatuhkan yakni memojokkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Na'udzubillah. Tsumma qala, kemudian Allah taala berfirman, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ayat ini, ya, tidak lagi kita mendukung orang-orang kufar, ya, tidak lagi membela akidah mereka. Na'udzubillah, ini semua sebab kekufuran. Iyadzan billah. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.